apa bekalmu hari ini? Sepotong roti atau tiada sama sekali? Kita di dunia cuma sementara, cari bekal untuk pergi lagi. Apa bekalmu hari ini? Secangkir kopi atau tiada sama sekali? Kita di dunia hanya sebentar saja, cari bekal untuk pergi lagi. Kawan, jangan lupa pastikan bawa bekal yang ku katakan, agar tenang engkau nanti di jalan, hingga sampailah kita. Apa bekalmu hari ini? Sepiring nasi atau tiada sama sekali? Kita di dunia hanya sementara, cari bekal untuk pergi lagi. Kawan, jangan lupa pastikan bawa bekal yang kau butuhkan, agar tenang engkau nanti di jalan, hingga saatnya tiba. Saatnya tiba.